Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukurlah bahwa Allah melihat kita dengan penuh kasih sayangnya, membimbing kita dan mengharapkan kesuksesan dari kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang dengan setianya mengajak setiap manusia agar berada di jalan yang lurus. Hari ini kita masih menceritakan akhir dari jawaban atas doa-doa Nabi Musa alaihissalam. Dimulai dari ayat 25 dan berakhir di ayat 35. Potongannya pendek-pendek, tapi di 10 ayat ini terlihat jelas bagaimana harapan yang tulus dari seorang nabi memberi kesuksesan tidak saja kepada dirinya tapi juga kepada umatnya, tidak saja di dunia tapi juga dunia akhirat. Allah menjawab di ayat 36 dari 10 penggalan doa Nabi Musa. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Menurut kita tidak mungkin, tapi menurut Allah itu sangat mudah. Besok kita akan melihat bagaimana gambaran yang menurut kita tidak mungkin tapi bagi Allah itu mudah dari sejarah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Dan cobalah kaji diri kita sampai usia kita sebesar ini, apakah menurut kita kita mampu mendapatkan nikmat materi dan rohani, jasmani dan rohani, nikmat kesehatan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat keluarga sakinah dan nikmat-nikmat lainnya. Mungkin kita tidak pernah berpikir kalau Allah memberi lebih dari apa yang telah kita mintakan. Maka Allah berkata, qala qad utita su'laka ya Musa. Panjang kau minta, cukup singkat jawabanku. Kukabulkan doamu. Sebagai Allah, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kesimpulan inspirasi dari tafsir inspirasi, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, memperkenankan doa hamba adalah hal mudah dan lumrah. Allah menginginkan kesuksesan hambanya. Hambanya dekat kepadanya, dia lebih dekat. Kalau manusia hari pertama boleh dekat, hari kedua boleh dekat, selama 365 hari dekat terus, ada perasaan muak. Maka disebutkan dalam mahfuzat kami ketika kami berada di pesantren Gontor bersama Ustaz Fajrul Haq, wa iza sa'altan nasa falatulih hafiyo tolabihi. Kalau kamu meminta kepada manusia, jangan minta terus-terusan kepadanya. Tapi berbeda dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan senang hati mendengar keluhan kita, mendengar permintaan kita, mendengar zikir dan tasbih kita, mendengar doa-doa kita, mendengar apa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Dan dengan senang hati pula Allah Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan, memudahkan, melancarkan, menjadikan yang sulit menjadi mudah, menjadikan yang rumit menjadi lumrah. Inilah pernyataan, jangan pernah buruk sangka terhadap Tuhanmu. Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ini adalah ayat yang kita kaji saat sekarang ini, adalah ayat ke-36 dari surah Taha. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, yaitu sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, telah diperkenankan permintaanmu wahai Nabi Musa alaihi salam, yang sesuatu yang diminta dan dimohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah Allah berikan, telah Allah penuhi permintaan Nabi Musa alaihi salam. Allah telah memenuhi Nabi Musa, permintaan Nabi Musa, sebelum dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebelum dia tahu cara bermohon kepada Allah. Itulah nikmatnya kita dalam agama Islam. Bahkan dikatakan tadi di situ adalah sebelum Nabi Musa mengetahui bagaimana cara berdoa atau sebelum berdoa sudah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hal yang sangat bagus. Sebab apa? Sebab ia bangun tadi, usdud bihi azri, ia teguhkan kekuatan Nabi Musa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam bentuk sholat, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk puasa dan yang lainnya. Itulah kalau kita ingin bangun pada saat sekarang ini. Wa asyriku fil amri, begitu ibadah kita kuat, tapi hubungan keluarga kita jangan sampai buruk, karena itu akan menyebabkan malapetaka dalam kehidupan kita. Karena keduanya ini akan tercipta, yaitu makin dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makin terus kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Musa sangat mengetahuinya, bahwasanya engkau ya Allah maha melihat. Artinya ketika kami dalam kesusahan, bantulah kami. Ketika kami dalam beribadah, maka bantulah dalam ibadah kami. Maka semuanya itu yang diinginkan Nabi Musa, Allah kabulkan semuanya. Laqala qad utita su'laka ya Musa. Begitulah Allah beritahukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka inilah yang sangat terindah dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah merasakan? Sudah merasakan. Sebab apa? Sebab rancangan kita dari kecil dan sampai besar itu tidak pernah matang, tapi Allah sempurnakan, Allah matangkan dalam hal itu dengan karunia dan nikmatnya. Apakah kita sudah matangkan dan karunia Allah itu melalui ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itulah yang paling perlu kita simpulkan dalam kehidupan ini. Gitu Ustaz Zainal. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Haji Fajrul Haq LCMA. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran penting dari apa yang disampaikannya tadi dan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 36 surat Thaha ini, bahwa yang pertama, jangan ragukan Tuhanmu. Meragukan kuasa Allah itu adalah kedunguan makhluk. Apa Ustaz? Gak mungkin lah saya, apalah saya. Berarti kita telah meremehkan, merendahkan kuasa Allah yang dititipkannya kepada kita. Jadilah kita seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua, sebagai Tuhan yang maha kuasa, memperkenankan doa hamba adalah hal yang mudah dan lumrah. Allah maha kuasa, sebagaimana kata Ustaz Fajrul Haq tadi. Maka harapan, cita-cita, visi-misi hambanya harus digantungkan setinggi mungkin, bekerja semaksimal mungkin, dan biarkan Allah melakukannya yang terbaik untuk kita. Qala qad utita su'laka ya Musa, Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, wahai mukminin, wahai mukminat yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.